إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir kemarin tentang ta'riful kalam, ya, pengenalan atau definisi dari al-kalam yang disebutkan oleh musannif yakni Ibnu Ajurum, al-kalam huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Sehingga sudah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang makna dari al-lafzul dan juga makna dari al-murakkabu. Langsung saja yang selanjutnya, yang berikutnya, makna dari al-mufidu di halaman 12. Al-mufidu, al-muradu bil-mufidu, yang dimaksud dengan al-mufidu yakni ma afada sami'a bihaitsu la yatashawwafu ba'dahu ila ghairihi. Jadi yang dimaksud dengan al-mufid, definisi dari al-kalam, bahwasanya al-kalam itu al-mufid, yakni al-kalam tersebut itu memberikan faedah, memberikan makna kepada as-sami, kepada orang yang mendengarkan, bihaitsu la yatashawwafu ba'dahu, yakni as-sami, pendengar tersebut itu tidak memperhatikan, tidak memandang, ba'dahu, sesudah kalam tersebut, sesudah kalam itu diucapkan, ila ghairihi, kepada yang lainnya. Jadi sesudah kalam diucapkan, maka as-sami', orang yang mendengarkan, itu tidak lagi memandang, memperhatikan pada yang lainnya. Maksudnya, apa yang sudah didengar, itu bisa difahami dengan benar, dengan sempurna. Ya, tidak lagi mencari-cari, ini maksudnya apa, ini maknanya apa, atau tidak lagi menunggu-nunggu, ya, atau bahasa mudahnya mungkin ngambang atau kalimatnya menggantung, tidak lagi seperti itu, tapi sudah jelas, sudah sempurna maknanya. Ini jadi maksud dari la yatashawwafu ba'dahu ila ghairihi, ini dia tidak melihat, memandang pada yang lainnya. Ini jadi sudah jelas, itu makna dari al-mufid. Jadi sudah memberikan faedah yang sempurna. Faedah qulta, contoh, jika engkau mengatakan najahat talibu, siswa itu telah berhasil. Najahat talibu, pelajar itu telah berhasil. Afada, ini memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna. Asami'u la yatashawwafu ila ghairi hadha, orang yang mendengarkan itu tidak lagi memandang, memperhatikan pada yang selain dari ini. Ketika diucapkan kalimat ini, kalam ini, najaha talibu, maka orang yang mendengarkan langsung paham maknanya ini. Bahwasanya ada pelajar, ya, pelajar ini dia berhasil. Tidak lagi melihat atau memandang makna yang lain, atau tadi semacam menunggu atau menantikan apa yang lainnya lagi, tidak. Cukup, itu sudah makna yang sempurna, memberikan faedah, mufid, gitu ya. Bandingkan dengan contoh yang berikutnya. Lakin idza qulta, akan tetapi jika engkau mengatakan in najaha talibu. Perbedaannya hanya ada ini ya, dengan yang contoh yang sebelumnya, yang tadi najaha talibu, yang ini ada innya. In najaha talibu. Artinya jika pelajar ini berhasil. Artinya seperti itu ya. Bisa dirasakan dari sisi arti dulu, kan berbeda ya. Najaha talibu, pelajar ini berhasil. Kan sudah sempurna, sudah cukup. Tapi kalau in najaha talibu, jika pelajar ini berhasil, ya, kan masih ada sesuatu yang apa ditunggu, ada sesuatu yang tadi mungkin diperhatikan apa. Hadza murakkabun la syakka, dalam contoh ini in najaha talibu, hadza murakkabun la syakka, ini adalah susunan la syakka, tidak ragu lagi, tidak diragukan lagi bahwasanya ini murakkab. Fihi, pada contoh ini, pada kalam ini, in najaha at-talibu salasu kalimatin, ada tiga kata. Yang namanya murakkab kan kemarin apa? Tersusun dari dua kata minimal ya. Dua kata yang tahqiq atau yang zahir itu dua kata. Ini tiga, berarti sudah memenuhi syarat untuk murakkab. Karena tiga. Tapi lakinnahu lam yufid, akan tetapi dia tidak mufid, tidak memberikan faedah, tidak memberikan makna yang sempurna. Ini. Fasami'u idza qulta lahu, maka karena orang yang mendengarkan, jika engkau mengatakan kepadanya inna jahal talibu, jika engkau mengatakan kalimat ini pada pendengar, fahuwa yatasawwafu, maka dia itu akan yatasawwaf, tadi memandang, memperhatikan, melihat apa yang akan diucapkan berikutnya, apa yang akan apa faedah yang tadi yang sudah sempurna apa. Karena ini belum sempurna, masih ada sesuatu yang kurang, ya, tidak sempurna. Sehingga tadi fahuwa yatasyawwafu, dia memandang, memperhatikan. Kenapa? Ada apa? Atau bagaimana jika pelajar itu berhasil? Kan gitu. Idzan, jika demikian, la nusammiya hadza kalaman, kita tidak mengatakan yang ini inna jaha talibu itu sebagai kalam. Limada? Kenapa? Li'annahu lam yufid fa'idatan la yatasyawwafu sami'u ba'daha ila ghairiha. Kenapa? Karena dia itu tidak memberikan faedah dengan satu faedah yang membuat as-sami' itu tidak lagi melihat, memandang yang lainnya. Sesudah diucapkan yang kalimat ini. Jadi faedah yang didapatkan itu belum sempurna. Ini bahasa mudahnya ya. Faedah yang didapatkan dari kalimat tersebut inna jaha talibu itu belum sempurna. Masih ada sesuatu yang diperhatikan, ditunggu atau yang semisalnya. Sehingga yang semacam ini tidak disebut dengan kalam. Berbeda dengan yang awal tadi najaha talibu, itu sudah mufid, sudah memberikan faedah, maka dia disebut dengan kalam. Jadi ini makna al-mufid demikian. Dia memberikan faedah secara sempurna, makna yang sempurna, tidak lagi ngambang, tidak lagi ada sesuatu yang diperhatikan atau sesuatu yang ditunggu. Berikutnya. Walau qulta, dan seandainya engkau mengatakan in najaha gulamu gulami abdillahi at-tayyibu at-tahiru, bisa mengartikan apa artinya? Sulit ya. Kalau sekedar susunan kata mungkin kita bisa mengartikan, tapi ketika dikaitkan dengan faedah nahu, ini sulit untuk mengartikan semacam ini. Dijelaskan ya. Kalimatun kathiratun, kata-kata yang banyak. banyak kata. Inna jaha gulamu gulami abdillahi at-tayyibu at-tahiru. Ya, bisa diartikan ya, tapi agak ruwet kalau dalam bahasa Indonesia mengartikan ini. Ini kata-kata yang banyak. Ya. Yakunu kalaman am la, apakah dia itu menjadi kalam? Am la, ataukah tidak? La yakunu, tidak menjadi kalam. Limadha, kenapa? Li'anna sami'a lam yufid syai'a. Karena as-sami' pendengar, orang yang mendengarkan ucapan tersebut itu tidak memberikan tidak memberikan faedah sedikit pun. Yaqulu, dia mengatakan a'tini al-faedata, a'tini al-faedata, berikan padaku faedahnya. Idan labudda min faidatin la yatasawwafu sami'u ba'daha ila syai'in. Sehingga harus, labudda itu harus, tidak bisa tidak, di sana harus ada faedah yang membuat as-sami' itu tidak lagi berpaling pada yang lainnya sesudah itu diucapkan. Jadi itu maksud dari al-mufid demikian. Kalau dari suatu ucapan di situ masih tadi mengundang suatu perhatian, suatu pertanyaan atau sesuatu yang masih ditunggu, maka berarti itu belum merupakan kalam karena dia tidak memberikan faedah, tidak mufid. Walaupun tersusun dari sekian banyak kata, bahkan di situ sampai ada berapa kata itu, tapi kalau itu tidak memberikan faedah secara sempurna, maka tidak disebut dengan kalam. Jadi ukurannya bukan sekedar jumlah kata, tapi faedah yang didapatkan. Kalau sudah sempurna, sudah tidak lagi memperhatikan yang lain, tidak lagi menunggu-nunggu lagi, sudah bisa dipahami dengan tepat, ya sudah, itu disebut dengan kalam. Dan yang berikutnya, wala farqa baina an takuna al-fa'idatu jadidatan aw ma'lumatan, dan tidak ada perbedaan antara faedah itu berupa sesuatu yang baru, jadidatan sesuatu yang baru, maksudnya mungkin faedah yang baru, makna yang baru, aw ma'lumatan, atau faedah yang maklum, yang sudah diketahui. Ya, makna yang memang sudah diketahui. Jadi tidak ada perbedaan faedah yang diberikan dari suatu kalam, apakah itu memunculkan suatu faedah, suatu makna yang baru, ataukah memang itu makna yang memang sudah diketahui secara umum. Tidak ada perbedaan di situ. Yang jelas tadi, mufid, memberikan faedah secara sempurna. Falau qulta, kalau engkau mengatakan misalnya, as-sama'u fawqana, langit itu ada di atas kita. As-sama'u fawqana, langit ada di atas kita. Karena kalaman, dia itu merupakan kalam. Ya. Ma'a annahu ma'lumun, dalam keadaan dia itu sesuatu yang maklum, diketahui. Semua orang paham yang namanya langit ada di atas orang, di atas kita. Ini maksud dari makna yang maklumah tadi, faedah yang maklumah. Sesuatu yang sudah diketahui. Al-ardu tahtana, bumi itu di bawah kita. Kalamun mufidun, ini kalam yang mufid, yang memberikan faedah secara sempurna. Ini faedah yang maklum, sesuatu yang sudah diketahui. Yang namanya langit di atas, bumi di bawah, ya semua orang tahu. Tapi walaupun demikian, ini sudah disebut dengan kalam karena dia memberikan faedah secara sempurna. Contoh yang berikutnya, ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u. Ka'annana, seolah-olah kita itu, wal ma'u min haulina, dalam keadaan air ada di sekitar kita, qaumun julusun, suatu kaum yang duduk-duduk, haulahum ma'u, di sekitar mereka itu ada air. Ini bentuk syair ya, syair dalam bahasa Arab, bentuknya semacam ini. Dijelaskan oleh Syekh berikutnya, yang semacam ini kalamun mufidun, termasuk kalam mufid, sudah memberikan faedah secara sempurna. Ma'a anna hadha tahsilu hasilin, dengan keadaan bahwa bait ini, bait syair ini tahsilu hasilin, dia menghasilkan suatu makna yang baru, ya. Artinya berbeda dengan makna yang maklum tadi, berbeda dengan faedah yang maklumah tadi, tapi di sini menghasilkan suatu faedah yang baru, ya. Tahsilu hasilin, menghasilkan suatu hasil, maksudnya tadi faedah yang jadidah. Yakni apa? Iza kana ma'u hawlakum, jika air itu ada di sekitar kalian, fa'antum julusun hawlal ma'i, maka kalian itu ada, kalian itu duduk-duduk di sekitar air. Ini makna yang jadidah. Jadi disebutkan contoh tadi faedah jadidah dalam bait syair ini, faedahnya atau maknanya seperti itu. Kemudian yang faedah maklumah dari contoh yang sebelumnya tadi, ya, as-sama'u fawqana al-ardu tahtana. Jadi sama saja, apakah faedah itu jadidah apakah itu faedah yang maklumah, ya, kalau dia memenuhi syarat tadi mufid, maka ini yang disebut dengan kalam. Jadi fahami. Yang berikutnya, ini tadi penjelasan tentang al-mufid. Sekarang penjelasan tentang bil-wad'ain dari ta'riful kalam. Al-kalamu huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil-wad'ain. Bil-wad'ain dijelaskan di sini. Qauluhu bil wad'i, ucapan beliau, ucapan musannif yakni Ibnu Ajurrum dalam Ta'riful Kalam kemarin, yakni bil wad'i, ya. Muraduhu bil wad'i, maksud beliau dengan bil wad'i amrani, ada dua hal, ada dua perkara. Al awalu, yang pertama, ay yakuna wadi'u lahu qasidan wad'ahu, ya. Yakni orang yang menyusun al-wadi di sini, menyusun atau mengarang, maksudnya mengucapkan kalam tersebut, itu memang bermaksud untuk mengucapkannya. Ayyakun al-wadi'u lahu, orang yang mengucapkan, yang menyusun ucapan ini, qasidan wad'ahu, itu bermaksud, menyengaja, qasidan bermaksud atau menyengaja, wad'ahu, untuk mengucapkannya, untuk menyusunnya, menyusun kalam tersebut. Jadi memang itu diucapkan dengan sengaja, dengan maksud yang memang, ya, dengan niat, dengan maksud yang, dengan adanya maksud. Artinya dijelaskan, ya, sesudahnya. Fa kharaja bidzalika, keluar dari hal ini, dari pengertian al-wad'ai ini adalah kalam as-sakrani, ucapan atau kalam dari as-sakrani, orang yang mabuk, orang yang tidak sadar. Wal majnuni, orang gila. Wan naimi, orang yang tidur. Wal hazi, dan orang yang mengigau. Apa, ngelindur, mengigau. Nah, jadi ucapan dari orang yang mabuk, orang yang gila, orang yang tidur, orang yang mengigau, ini tidak dimasukkan dalam kategori kalam. Kenapa? Karena mereka tidak sengaja atau tidak bermaksud untuk mengucapkan kalam tersebut. Tidak bermaksud untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Sehingga tidak dimasukkan dalam cakupan makna kalam. Ini. Jadi yang masuk dalam cakupan makna al-kalam ketika yang mengucapkan itu menyengaja memaksudkan ucapan tersebut. Ini. Penjelasan sesudahnya, ya, tadi kalamul sakrani wal majnuni wan naimi wal hazi, hadza la yusamma kalaman, ini tidak dinamakan dengan kalam. Jadi ucapan, omongan dari orang yang mabuk, yang tidak sadarkan diri, orang yang gila, orang yang tidur, dan orang yang mengigau, ini tidak disebut dengan kalam. li'anna wadi'ahu laisa qasidan lahu, karena orang, karena yang mengucapkan, yang menyusun ucapan itu, dia tidak menyengaja atau dia tidak bermaksud untuk mengucapkannya. Ini orang gila ya seperti itu, hilang akal, maka apa yang keluar dari mulutnya ya semacam itu, tidak dia maksudkan. Orang mabuk, orang yang tidak sadar juga demikian, orang tidur, orang mengigau juga demikian, maka ini tidak termasuk kalam. Ini makna yang pertama dari al-wab'i, al-wab'. Asani yang kedua, ayyakuna bil-wab'i arabiyyi. Ya. Kalam tersebut itu dengan wab'i arabiyyi, dengan susunan bahasa Arab. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kalam, pengertian kalam bil-wab'i, itu dengan al-wab'i arabiyyi, dengan susunan, dengan apa, bentukan ya, bahasa Arab, dengan cetakan bahasa Arab. Falau ja'ana kalamun, seandainya datang kepada kita satu kalam, satu ucapan, yufidu fa'idatan, yang memberikan satu fa'idah, la yatashawwafu sami'u ba'daha ila syai'in, ya, fa'idah tersebut tidak menjadikan sami' pendengar itu beralih atau memandang yang lainnya sesudah ucapan itu diucapkan. Lakinnal araba la yafhamunahu, akan tetapi orang Arab itu tidak memahaminya. Ya, al araba di sini orang-orang Arab atau bangsa Arab tidak memahami ucapan tersebut, walaupun itu berfaedah secara sempurna, tidak lagi ada yang dinantikan atau ada yang diperhatikan yang lain, tapi ternyata orang Arab tidak memahaminya. Fa'innahu la yusamma kalaman, maka itu tidak disebut dengan kalam, okay. Karena orang Arab tidak memahaminya. Artinya apa? Ini tidak dengan wad al-arabi, tidak dengan susunan bahasa Arab. Ini la budda ayyakuna bil wad al-arabi, maka tidak bisa tidak harus ya kalam tersebut itu dengan wad al-arabi, dengan susunan bahasa Arab, dengan susunan Arab. Di makna annahu mutabiqan lil lughatil arabiyyati, dengan makna, dengan arti bahwasanya kalam tersebut harus sesuai, mutabiq, sesuai, cocok, lil lughatil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Wa illa lam yakun kalaman, dan jika tidak, tidak, jika tidak sesuai dengan bahasa Arab, maka itu tidak menjadi kalam, tidak dinamakan dengan kalam. Indan nahwiyina, di kalangan para ahli nahwu. Jadi yang dimaksud dengan kalam fil wad'il arabiyyi itu dengan susunan, dengan tata bahasa, bahasa Arab. Kalau tidak difahami orang Arab, tidak dengan, tidak cocok dengan bahasa Arab ya, maka itu tidak disebut dengan kalam. Ini, ini yang ada di kalangan ahli nahwu demikian. Jadi al-wad'i ada dua makna tadi, menyengaja bermaksud mengucapkannya, kemudian makna yang kedua adalah dengan susunan bahasa Arab. Idan, jika demikian, al-quyudu arba'atun, syarat-syarat itu ada empat. Al-lafdu, lafad. Al-murakkabu, ya, berupa susunan. Al-mufidu, memberikan faedah secara sempurna. Bil-wad'i, tadi ya, dengan maksud dan dengan susunan bahasa Arab. La yakunul kalamu kalaman, satu kalam, satu ucapan itu tidak menjadi kalam, tidak disebut dengan kalam, illa bihadihil quyudil arba'ati, kecuali dengan syarat-syarat yang empat ini. Kecuali dengan empat syarat ini. Jadi empat-empatnya harus ada semuanya. Salah satu tidak terpenuhi, tidak ada, maka tidak disebut dengan kalam. Jadi empat-empat syarat ini harus ada semuanya, baru disebut dengan kalam. Kemudian ditunjukkan satu contoh di sini. atau beberapa contoh. Idza qala qailun, jika ada seseorang mengatakan, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hal hadza kalamun am ghairu kalamin? Apakah ini kalam am ataukah ghairu kalamin, bukan kalam? Dijawab, kalamun ini adalah kalam. Hal huwa murakkabun min kalimataini fa aktsara? Apakah dia itu tersusun dari dua kata atau lebih? Haqiqatan aw taqdiran, baik secara hakiki, secara kenyataan, secara tampak, aw taqdiran atau secara takdiri? Jawabannya takdiran, itu secara takdiri. Ya. Li'anna takdira, karena takdirnya, ya, makna yang tersirat adalah bismillahi aqra'u, ya, dengan nama Allah aku membaca. Takdirnya demikian. Ya. Di situ ada lafaz yang dihilangkan. Ya. Dan itu dalam kaitan bacaan bismillah ini, itu terkait dengan apa yang akan dilakukan. Kalau misalnya dia akan membaca, ya berarti takdirnya aqra'u. Kalau akan menulis, ya aktubu. Kalau akan makan, ya akulu, dan seterusnya. Itu takdirnya demikian. Itu dihilangkan. Lafaz aqra'u, aktubu, atau yang misalnya. Jadi yang tampak hanya lafaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini sudah termasuk kalam tadi. Dan tadi, kalam yang ya takdiran, secara takdiri. Laulan takdir aqra'u, seandainya engkau tidak mentakdirkan aqra'u, tidak menyiratkan makna tersebut aqra'u, ma sara kalaman, maka ucapan ini tidak menjadi kalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini tidak menjadi kalam seandainya tidak ditakdirkan aqra'u atau yang semisalnya. Walihada lau taqulu, dan oleh karena ini seandainya engkau mengatakan ar-rajulul qadirul bari'ul fahimu, orang laki-laki yang kuat, yang pandai, yang faham itu, ta'ti bi awsafin adidatin, datang dengan sifat-sifat yang banyak, la yusamma hadza kalama, ini tidak dinamakan dengan kalam, hatta ta'tiya bi syai'il mufidi, sampai engkau mendatangkan sesuatu yang memberikan faedah yang sempurna, memberikan makna yang sempurna. Li'anna sami'a la yazalu yatatalla'u au yatashawwafu ila shay'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Tadi alinea terakhir ya. Kita ulangi. Walihada, dan oleh karena itu, lau taqulu, seandainya engkau mengatakan ar-rajulu al-qadiru al-bari'u al-fahimu, ya, orang yang mampu, al-qadir yang mampu, al-bari'u yang mahir, yang pandai, al-fahimu yang faham. Jadi orang laki-laki yang mampu, yang pandai, yang faham itu. Jadi susunan kata-kata ini artinya demikian ya. Orang laki-laki yang mampu, yang pandai, yang faham itu. Ta'ti bi al-sawfin adidatin, engkau datangkan sifat-sifat yang banyak. Al-Qadiru, Al-Bari, Al-Fahimu, nanti ditambah apa lagi misalkan As-Salihu, apalagi dan seterusnya, tambahkan sifat-sifat yang banyak. Lain sama hadza kalama, ini tidak dinamakan dengan kalam, okay. Hatta ta'tiya bisyai'in mufidi, sampai engkau mendatangkan dengan sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang memberikan faedah secara sempurna. Ya. Ya, ini tadi tidak lagi ada sesuatu yang ditunggu-tunggu atau sesuatu yang dinantikan atau sesuatu yang dilihat, dipandang, diperhatikan. Kalau hanya seperti itu, masih ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau yang ditunggu atau itu masih menggantung itu tadi. Li'anna sami'a la yazalu yatatalli'u au yatashawwafu ila syai'in. Karena sang pendengar itu selalu yatatalli'u, memperhatikan, memandang, au yatashawwafu, ini maknanya sama ya, memperhatikan, memandang, melihat, ila syai'in, pada sesuatu. Jadi kalau hanya seperti itu, maka nanti pendengar akan selalu memperhatikan, memandang ada sesuatu yang kurang di situ, apa atau bagaimana dengan ar-rajul tadi, walaupun diberikan sifat yang banyak, tapi itu belum mufid, belum memberikan faedah secara sempurna. Jadi ini empat syarat untuk disebut sebagai kalam. Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil-wad'i. Ada yang ditanyakan? Al-bari'u itu yang pandai. Dan bahasa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini bahasa tanya jawab, bahasa dialogis, artinya bukan hanya satu arah tapi juga mengundang yang mendengar itu juga bisa lebih memperhatikan, karena memang secara asal ini rekaman dari suara dari dars beliau bagaimana kemarin disampaikan dalam mukaddimah Jadi asalnya ini rekaman suara, kemudian baru ditulis dalam kitab seperti ini. Juga bahasanya juga bahasa seperti ketika adakan dars secara lisan, secara langsung. Ada lagi yang ditanyakan? Juga bagi yang sudah mendapatkan dari faedah-faedah bahasa Arab, bagi yang nahwu maupun sharafnya, sekaligus untuk melatih membaca tulisan-tulisan Arab, menerapkan kaidah-kaidah nahwu maupun sharafnya. Tidak ada, kita lanjutkan. Berikutnya, aqsamul kalami, macam-macam kalam, jenis-jenis kalam. Sot ya, berarti qala al-musannif, berkata musannif yakni Ibnu Ajurum As-Sanhaji, wa aqsamuhu salatatun, dan macam-macamnya ada tiga. Macam-macam dari kalam ada tiga, bagian-bagian dari kalam itu ada tiga. Qala asy-syarih, berkata pensyarah yakni Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, aqsamul kalami salasatun, bagian-bagian kalam, macam-macam kalam itu ada tiga. Wal hasru yahtaju ila tawqifin, dan pembatasan ini, al hasru pembatasan ini, pembatasan kalam menjadi tiga ini, yahtaju ila tawqifin, itu membutuhkan penjelasan, keterangan. Kok bisa dikatakan seperti ini? Kenapa kalam itu ada tiga macam, tiga bagian? Butuh penjelasan, butuh keterangan. Fa'idha qala qailun, jika seseorang mengatakan, mad dalilu ala anna aqsamal kalami salasatun, apa dalilnya bahwa bagian-bagian kalam, macam-macam kalam itu ada tiga? Dalilnya mana? Hal fil Qur'ani, apakah di dalam Al-Quran ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun, ada sesuatu, ada ayat yang menunjukkan, menjadi dalil bahwa bagian-bagian kalam itu ada tiga. Di dalam Al-Quran ada au fi sunnati, atau di dalam sunnah, ma yadullu ala anna aqsama kalami thalathatun, ada sesuatu, ada hadis, mungkin dari ucapan Nabi SAW atau dari takrir beliau, yang menunjukkan bahwasanya bagian-bagian kalam itu ada tiga. Au fil ijma'i, atau dalam ijma', ma yadullu ala anna aqsama kalami thalathatun, ada sesuatu yang menunjukkan bahwa bagian-bagian kalam itu ada tiga. Au fil qiyasi, atau dalam qiyas, ma yadullu ala anna aqsama kalami thalathatun, ada sesuatu dari qiyas tersebut yang menunjukkan bahwa bagian-bagian kalam itu ada tiga. Jadi empat ini, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, ya, dasar-dasar dalam syar'i, ya, yang digunakan untuk menetapkan hukum syar'i. Dari empat ini, apakah tadi ada sesuatu yang itu menunjukkan, menjadi dalil bahwasanya bagian-bagian kalam itu ada tiga? Naqulu, kita katakan, laisa fil kitabi, tidak ada dalam Al-Kitab, dalam Al-Quran, wala sunnati, dan tidak pula dalam as-sunnah, wala al-ijma'i, tidak pula dalam ijma', wala al-qiyasi, dan tidak pula ada dalam qiyas. Dari empat-empat ini tidak ada dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pembagian kalam menjadi tiga. Ya. Pernah mendapatkan dari ayat Al-Quran? Al-kalamu salah satu gitu? Tidak ada kan? Dari hadis juga tidak ada. Dari ijma', dari qiyas juga tidak ada. Lianna hadhil adillata, karena dalil-dalil ini, yaitu Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, innama nahtaji ilaiha fi isbatil ahkam syar'iyyati, hanyalah kita butuhkan dalil-dalil tersebut, empat sumber dalil tersebut, fi isbatil ahkam syar'iyyati, dalam menentukan hukum-hukum syar'i. Ya. Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, ini dibutuhkan, kita butuhkan untuk menentukan, menetapkan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum terkait dengan syariat Islam ini. Amman nahwu, adapun nahwu, ya, ilmu bahasa Arab ini, fala yahtaji ila hada, maka itu tidak membutuhkan pada ini, ya, tidak membutuhkan pada empat sumber dalil tadi. Ya. Lakin, akan tetapi, lil ulama'i dalilun, ya, ala inhisari aqsamihi fi salasatin. Ya. Para ulama itu mempunyai dalil, mempunyai bukti atau petunjuk untuk membatasi macam-macam kalam ala inhisari aqsamihi, untuk membatasi macam-macam kalam fi salasatin, pada tiga macam. Apa dalilnya, apa yang dijadikan dalil, dijadikan petunjuk, dijadikan hujjah bagi para ulama untuk menentukan bagian kalam ada tiga tadi? Wa huwa at-tatabbu'u wal istiqra'u, yakni tatabbu' dan istiqra'. Ya. Tatabbu' itu meneliti, menelaah, menyelidiki dengan seksama, dengan sempurna. Al-istiqra' semakna dengan itu. Ya. Jadi tatabbu' dan istiqra' ini hampir sama maknanya. Meneliti, menyelidiki, menelaah dengan sempurna, dengan seksama. Yakni, ya, dijelaskan ya, yakni annal ulama'a rahimahumullahu, bahwasanya para ulama, semoga Allah merahmati mereka, tatabba'u kalam al-arabi, mereka meneliti, menyelidiki dengan seksama, dengan teliti, kalam al-arabi, ucapan orang Arab. Fawajadu annahu la yakhruju an hadhihi al-aqsami as-salasati, sehingga mereka mendapati bahwasanya pembagian kalam tersebut atau kalam tersebut itu tidak keluar dari tiga bagian ini. Jadi para ulama mereka meneliti, menyelidiki, menelaah dan seterusnya dengan seksama, dengan sempurna, dengan teliti, dan mereka mendapati bahwasanya kalam dalam bahasa Arab ini tidak keluar dari tiga jenis macam, ya, tiga macam ini. Jadi ya hanya tiga itu tadi maksudnya, hanya dibatasi dengan tiga jenis atau tiga bagian ini, yakni ismun wa fi'lun wa harfun, ism, fi'l, dan harf. Jadi semua ucapan orang Arab, apa yang mereka ucapkan, ya, itu diteliti satu persatu. Ini, kata ini, ya, kemudian dikelompokkan, digolongkan secara garis besar, ya, sehingga mereka mendapati ternyata dari semua itu dikelompokkan secara umum, secara garis besar, tidak keluar dari tiga jenis kalam ini, yakni ism, fi'l, dan harf. Tidak ada yang keempat. Pasti semua kalam Arab masuk salah satu dari tiga ini. Kalau tidak masuk ism, ya dia masuk fi'l. Kalau tidak itu berarti dia masuk harf. Jadi pasti masuk salah satu dari tiga ini. Jadi dalilnya dari tatabbu' dan istiqra'. Wa idza qultu, dan jika aku mengatakan sah. Sah itu bermakna apa? Diamlah. Sah huwa ismu fi'lin. Sah ini adalah ism fi'il. Jadi lafaznya ism tetapi maknanya fi'il. Tadi maknanya uskut, ya, diamlah. Sah itu maknanya uskut. Diamlah. Ini makna fi'il kan? Fi'il amr, memerintahkan orang yang diajak bicara untuk diam. Tapi lafaz ini lafaz ism. Sah ini lafaznya ism. Sehingga dia disebut dengan ism fi'il, ismu fi'lin. Jadi lafaznya ism tetapi maknanya fi'il. Huwa ismu fi'lin la yakhruju an kaunihi isman. Sah ini termasuk ism fi'il dan itu tidak keluar dari keadaannya yang termasuk ism. Ya, istilahnya ism fi'il, tapi dia tetap termasuk ism. Ya, sehingga tetap masuk dari pada salah satu dari tiga jenis tadi. Dia masuk yang ism. Falismu yashmulul ismal khalisa wasmal fi'li. Maka ism itu mencakup ism yang murni, benar-benar ism, lafaznya ism, maknanya ism, dan juga ism fi'il. Yang ini tadi contohnya lafaznya ism tetapi maknanya fi'il. Jadi ism fi'il dia termasuk pada kelompok ism. Beserta dengan ism-ism yang lainnya yang memang benar-benar ism. Artinya secara lafaz ism, secara mana juga ism. Wal mu'allifu rahimahullah, adapun mu'allif yang Ibnu Ajurun Aslan Haji, semoga Allah merahmati beliau, nabaran memandang likauni kitabihi mukhtasaran, karena apa, keadaan kitab beliau itu mukhtasaran, ringkas, ya, walil mubtadiina, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang pemula, bagi para pemula, ya, lam yakud dalisma bismin khasim, beliau tidak membatasi ism dengan ism secara khusus. Ya. Lam yahud dan isma bismin khasin. Beliau tidak membatasi ism itu dengan ism secara khusus. Yakni, mahaddahu birasmi. Ya. Mahaddahu birasmi. Beliau tidak membatasinya dengan suatu penjelasan, suatu pensifatan, suatu gambaran. Ya. Jadi untuk untuk menyampaikan ism atau untuk apa, menunjukkan ism, mu'alif Ibnu Ajurun itu tidak menyebutkan dengan menjelaskan begini atau begitu, dengan istilah pengertiannya begini atau begitu, tidak. Lakin akan tetapi haddahu bil hukmi wal alamati. Beliau membatasinya, menentukan isim itu dengan hukum dan tanda. Ya. Jadi untuk mengetahui, mengenali isim, beliau tidak menyebutkan dengan definisi, gampangannya ya, tidak menyebutkan dengan definisi, dengan penjelasan isim itu begini, artinya begini, maksudnya begini, tidak seperti itu. Tetapi beliau untuk menyebutkan, untuk menunjukkan isim itu dengan menggunakan hukum dan tanda. Ya, satu kata dengan tanda demikian, maka nanti dia termasuk isim. Kenapa? Tadi disebutkan karena kitab ini ringkas dan diperuntukkan bagi para pemula. Berikutnya, falismu matalan, isim itu misalnya ya. Ba'dun nahwiyina yaqulu, sebagian dari ahli nahwu, ya ba'dun nahwiyina, sebagian dari ahli nahwu yaqulu mengatakan huwa madalla ala ma'nan fi nafsihi. Isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan suatu makna pada dirinya sendiri, pada lafaz itu sendiri. Ya, jadi isim itu kata yang menunjukkan suatu makna pada kata itu sendiri. Wa khala bi hayatihi anid dalalati ala zamani. Dan dengan keadaannya itu dia terlepas dari dalil, dari penunjukan terkait dengan waktu, dari penunjukan pada waktu. Maksudnya isim itu tidak terkait dengan waktu, tidak menunjukkan waktu. Jadi keadaan isim yang seperti itu tidak menunjukkan waktu. Jadi dia sekedar menunjukkan makna sesuai dengan lafaz itu sendiri. Ini isim. Nih, sebagian ahli nahwu menyatakan demikian. Wal fi'lu, kemudian fi'al, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa dalla bi hay'atihi ala zamani. Sama ya, sebagian ahli nahwu mengatakan definisi dari fi'il, ta'rif dari fi'il adalah sesuatu yang menunjukkan pada makna, pada lafaz itu, dan menunjukkan waktu. Dan keadaannya itu menunjukkan waktu. Jadi itu fi'il, menunjukkan satu makna dari lafaz itu sendiri, dan keadaannya itu menunjukkan waktu atau terkait dengan waktu. Itu definisi dari fi'il yang disampaikan oleh sebagian ahli nahwu demikian. Wal harfu, dan harf, ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi. Ya, harf adalah sesuatu atau kata yang tidak ada makna, tidak mempunyai makna fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Jadi pada lafaz itu sendiri, pada kata itu sendiri, dia tidak punya makna. Ya. Wa innama yadhharu ma'nahu fi ghairihi, dan hanyalah maknanya nanti akan tampak pada selainnya. Maksudnya makna dari harf itu nanti akan tampak kalau dia bersambung atau tersusun dengan kata yang lain, dengan isim atau dengan fi'il, baru akan tampak makna dari harf tersebut. Tapi kalau hanya harf itu sendiri, dia tidak punya makna. Ini berbeda dengan isim dan fi'il. Dari lafaz itu sendiri, dari kata itu sendiri, dari bentuk isim itu sendiri, atau dari bentuk fi'il, kata fi'il itu sendiri, itu sudah punya makna. Adapun harf itu tidak. Dia punya makna ketika bersama dengan isim atau bersama dengan fi'il atau bersama dengan kedua-duanya. Lakin hadza fil haqiqati ma'a su'ubatihi 'alal mubtadi'i. Akan tetapi pada hakikatnya hal ini ma'a su'ubatihi, itu dengan kesulitan atau dianggap sulit, 'alal mubtadi'i, oleh para pemula. Fa'idatuhu qalilatun, fa'idahnya sedikit. Jadi kalau mungkin orang yang awal-awal belajar sudah disampaikan sekian kaidah dengan kaidah-kaidah begini dan begitu, mungkin akan kesulitan bagi para pemula. Sehingga tadi mu'alif dia tidak menyebutkan kaidah-kaidah, tetapi menyebutkan dengan hukum dan dengan tanda-tandanya. Idan nakulu, jika demikian kita katakan A'tina alamatal ismi. Berikan pada kami, datangkan pada kami tanda ism. Min ajli idza wajadna hadhihi alamata arafna annahu ismun. Supaya ketika kami mendapati tanda ini, maka kami akan mengetahui bahwasannya kata ini termasuk ism. Jadi sebelum menginjak pada ta'rif, definisi, pengertian dan seterusnya, beri dulu tandanya dulu. Tandanya apa? Untuk mengenali suatu kata itu termasuk ism, itu tandanya apa? Ini dulu. Bagi pemula. Bagi orang yang baru belajar. Karena kalau langsung disampaikan tadi tentang pembahasan faedah dan seterusnya, itu akan kesulitan. Ini secara umum demikian ya. Ini penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala demikian. Nah, yang berikutnya nanti baru dijelaskan oleh musannif yang Ibn Ajurum alamatul asma'i, yaitu tanda-tanda ism. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Nah, untuk yang tanda-tanda ism, mungkin sekedar diketahui dulu. Falismu yu'rafu bil khafdhi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdhi. Ism itu dikenali, diketahui dengan khafdh, atau istilah lainnya adalah jar, kemudian tanwin, kemudian dikenali dengan masuknya alif lam, artinya bisa dimasuki oleh alif lam, dan kemudian bisa dimasuki oleh huruf-huruf khafdh atau huruf-huruf jar. Ini tanda-tanda ism. Ada 4 tanda. Dan pembahasannya insyaallah berikutnya di waktu yang akan datang ya. Untuk malam ini mungkin sampai di sini dulu. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Wallahu a'lam, kalau tidak ada, begitu. Mungkin untuk kekurangannya. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.